syaitan rajim. Wal khayla al wawu ataf al khayla ma'tuf ala ma qabla ay wa khalaqa Allah wa khalaqa Allahu al khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wal khayl wal bighal khuyul kuda. Bighal juga perkawinan antara kuda dengan apa? Keledai. Perkawinan. Hamir keledai. Sakharnaha lakum, kami tundukkan untuk kalian. Litarkabuha wa zina, agar kalian menaikinya, mengendarainya. Mana lebih cepat antara kuda dengan bighal? Ya kuda lah. Bighal dengan hamir, ya bighal. Yang paling lambat apa? Hamir. Ya, bukan lambat lagi, suruh ke kanan ke kiri. Wallah musta'an. Tapi kadang lurus juga. Kadang berkata al-imam As-Sa'di rahimahullah, sakharnaha lakum litarkabuha wa zinah taratan tastamilunaha lidharura fi rukub. Kadang kalian gunakan untuk kendaraan sifatnya darurat, taratan li'ajl jamal wa zinah, kadang sifatnya karena ingin membanggakan, karena ingin bagus-bagus, pacakep-cakep, bagus-bagus, berlomba-lomba. Mana yang bagus, mana yang indah, mana yang cakep, mana yang gagah. Sehingga menjadi kebanggaan. Jangankan kuda ya, antara peternak sapi aja mereka membanggakan, nih sapi saya bagus, gagah ya, tongkrongannya bagus, bodinya bagus. Lebih-lebih kalau dia memiliki khuyul kuda. Kuda memang pantas dibanggakan dalam maksud ya memang kuda gitu. Memang kuda ya punya kebanggaan tersendiri. Bukan artinya tenggelam di dalam kesombongan, bukan. Artinya kuda dibanding dengan himar ya lebih unggul kuda. Walam yudhkar al-akal, di sini tidak disebutkan untuk makan. Alasannya apa? Danal bighala wal humur maharamun akluha. Karena bighal, perkawinan antara kuda dengan himar, wal humur dan juga himar juga, itu enggak boleh dimakan. Haram. Wal khayl la tustamal fil ghalib lil akal, sedangkan kuda secara keumuman ya bukan untuk konsumsi makanan. Karena pada dasarnya halal, memang kuda itu halal, tetapi bukan seperti ayam setiap hari dipotong, unta setiap hari potong kambing, setiap hari potong, kan secara keumuman, bukan artinya haram, tidak, boleh, halal. Makanya di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah, wal khaila tustamal fil ghalib lil akal. Kadang ya namanya kuda bukan secara keumuman, bukan untuk diperuntukkan konsumsi harian. Ya, biasanya apa? Kambing dan sapi, kambing sapi, kambing sapi. Ya. Balyunha an dhabiha li ajri al-akal khawfan min inqita'iha. Bahkan kadang dilarang untuk disembelih, khawatir populasinya punah. Paham enggak? Khawatir populasinya punah. Artinya bukannya haram untuk dimakan, boleh, halal. Khawfan min inqita'iha, khawatir populasinya terputus. Berarti kalau kudanya dia bisa berjalan, menempuh perjalanan dari Mongolia sampai Baghdad, berapa kilometer itu? Coba diukur pakai meteran. Udah berapa kilo coba? Dari sini ke Cirebon ini 120 kilo. Ya, kalau kuda-kuda kita udah mencret, udah letoy. Ini Mongolia, Mongol, Genghis Khan, sampai Baghdad, nyerang Baghdad, pakai kuda, kira-kira gimana? Kuda apa itu? Wala kuda besi, nggak ada kuda besi. Kuda memang kuda, karena kualitas terbaik kuda itu jarang. Walaupun ada yang harga 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar. Nah sekarang kekuatannya, ketahanannya dalam perjalanan, cuaca, keadaan ini, itu, apalagi tempur, perang. Kuat gak dia menempuh perjalanan itu? Ini, makanya di sini khaufan min inqita'iha, khawatir terputus dari populasi yang ada. Wa illa faqad thabata fi sahihain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam udhina fil humil khail, adhina fil humil khail. Padahal pada dasarnya telah sahih, Bukhari Muslim, sungguhnya Nabi SAW telah mengizinkan untuk makan daging kuda. Artinya halal, boleh. Tapi karena jarang, enggak seperti ayam, kambing, sapi yang populasinya tumbuh terus, yang Allah peruntukkan untuk manusia. Gitu loh. Nah, wa yakhluqu ma la ta'lam, dan Allah menciptakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Wallahu a'lam bissawab.